إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Para ulama kami, orang-orang tua kami yang kami muliakan, hadirin semua, rahimakumullah wa rahimakumullah. Kita duduk di sini sama-sama usaha. Yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha. Usaha bagaimana kita ini tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah dicintai oleh Allah SWT. Bagaimana tambah hari kehidupan kita ini tambah dekat dengan kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi, para rasul, para sahabat dan penerus-penerus mereka. Inilah keberhasilan seorang manusia. Keberhasilan bukan kalau kita ini hartanya banyak. Keberhasilan bukan kalau kita ini di mana-mana dihormati oleh orang. Keberhasilan bukan kalau kita ini menjadi seorang pimpinan yang ditaati. Bukan. Keberhasilan kalau kita ini taat kepada Allah. Satu menit, satu detik kita taat kepada Allah lebih baik daripada beribu-ribu tahun orang-orang taat kepada kita. Syaitan kadang-kadang menipu kita. Kalau orang taat sama kita, saya telah sukses. Padahal itu kekeliruan besar. Kalau saya taat kepada Allah, itulah kesuksesan. Kalau saya menjadi orang yang terkenal, itu adalah sukses. Kata para ulama, di dunia ini enggak ada makhluk yang lebih terkenal melebihi syaitan. Semua orang terkenal. Mulai presiden sampai rakyat jelata, ulama, umarok, semua dengan iblis itu kenal semua. Apakah iblis itu jadi baik? Jadi mulia di sisi Allah? Tidak. Tambah jeleknya. Keterkenalan orang bukan satu keberhasilan. Panjangnya umur seseorang bukan satu keberhasilan. Iblis itu panjang umurnya. Sudah beribu-ribu tahun enggak mati-mati itu. Dan kabarnya juga enggak pernah sakit, nanya iblis itu. Sehat aja. Dan dia disiplin, sangat disiplin iblis itu. Satu hari Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz mau mengangkat seorang pejabat. Pejabat ini dulunya pernah jadi bawahannya Hajjaj, seorang pimpinan yang zalim sekali. Maka ketika mau mengangkat ini orang ini untuk jadi pejabat, maka ada orang yang laporan. Ini orang ini dulunya anu loh nih, bawahnya Hajjaj. Maka Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, oh kalau begitu enggak usah, bahaya ini, enggak usah. Maka dia mengatakan, saya itu dari jadi bawahnya Hajjaj itu cuman sebentar aja, beberapa hari. Maka Sayyidina Umar mengatakan, beberapa hari kumpul dengan Hajjaj itu sudah cukup, cukup merusakkan hati kamu. Sudah, kamu enggak usah jadi pejabat saya lah. Nanti malah merusak nanti kamu. Tapi selama saya jadi pejabat enggak pernah korupsi loh. Katanya Sayyidina Umar, iblis itu juga enggak pernah korupsi. Saya julek katanya. Ini cerita ini apa kemolekan? Cerita ini, ya Masya Allah. Supaya kita ini hati-hati dalam segala hal. Keberhasilan kalau orang itu taat. Bukan pula keberhasilan itu kalau orang itu kerja yang lama. Itu bukan satu keberhasilan. Karena iblis itu kerjanya lama. Tapi gak ada taatnya, itu gak ada. Diceritakan tidak pernah ada satu tanah di bumi. Tidak ada satu tempat di langit yang belum pernah untuk ibadah iblis. Jadi ini sudah skopnya seluruh alam, bukannya seluruh bumi. Termasuk seluruh langit sudah dijelajahi semua iblis ini. Tapi sifat taatnya itu gak ada. Aba wa istakbara. Pokoknya membangkang, sombong. Maka iblis ini makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Maka saya sering mendengar Syekh Ahmad Latin Idhamuddin itu, lihat kamu Hayatul Sahabah yang ditulis oleh Maulana Yusuf itu, dimulai dengan bab taat. Dimulai dengan bab taat. Biasanya kitab di mana-mana itu, terutama kitab-kitab hadis, itu dimulai dengan bab niat. Bagaimana orang itu niat itu bersih, murni, hanya untuk Allah SWT saja. Tapi saya Yusuf enggak. Dimulai taat. Taat dulu, baru bisa niat yang benar. niatnya yang benar tapi nggak taat itu juga masalah lagi nih. Taat dulu baru niatnya diluruskan. Begitu katanya Syekh Ahmad Lath. Dan malaikat Allah SWT yang pertama kali untuk supaya kebaikan-kebaikan itu ada dalam kehidupan kita ini ya meluruskan kefahaman kita berulang kali. Kita ini harus betul-betul paham, tertanam dalam hati dan dipahami juga dengan otak kita bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah SWT. Ini harus paham betul. Selagi kefahaman itu belum lurus, kita tidak pernah akan punya pikiran yang lurus, tidak akan pernah punya tindakan yang lurus. Karena sudah kefahamannya itu mulai awal sudah keliru. Yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah SWT. Yang menentukan segala sesuatu di alam semesta ini hanya Allah SWT. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah sendiri. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya tidak ada sekutu bagi Allah itu bagaimana? Selain Allah itu betul-betul tidak ikut apa-apa. Tidak bisa menentukan apa-apa. Manusia tidak berkuasa. Yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa. Yang menciptakan raja-rajalah yang berkuasa. Ini harus kita pahami betul. Kawan tidak berkuasa, lawan juga tidak berkuasa. Maka kita ini menghadapi lawan hatinya bergantung kepada Allah SWT. Menghadapi kawan pun juga bergantung kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Inni ulsu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, hai Fir'aun. Menghadapi lawan, bergantung kepada Allah. Menghadapi kawan pun, bergantung kepada Allah. Kalau kita masuk rumah, diperintahkan oleh Nabi itu doa. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Ya Allah, aku minta kepada engkau masuk rumah ini baik dan keluar juga baik. Jangan kita punya pikiran ini rumah-rumah saya, istri-istri saya, anak-anak saya, nah, nanti masuk rumah saya enggak ada masalah. Tahu-tahu sampai rumah bertengkar dengan istrinya, gegeran dengan anaknya. Anak tidak bisa memberikan manfaat, istri tidak bisa memberikan manfaat tanpa kehendak Allah. Maka masuk rumah pun bergantung kepada Allah. Ada asbab, tidak ada asbab, bergantung pada Allah. Banyak orang itu celaka justru ketika banyak asbab. Jangan kita merasa kalau banyak air mesti bisa minum. Belum tentu. Banyak air kalau tenggorokannya buntet bagaimana? Kalau sudah minum air mesti enak. Belum tentu. Kadang-kadang minum air malah jadi masalah. Perutnya sakit juga bisa. Ada air bergantung kepada Allah. tidak ada air pun juga bergantung pada Allah. Asbab tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan bahaya tanpa Allah. Asbab apa saja? Termasuk asbab itu teman-teman kita ini waktu di Hunain, malaikat. Ini pertempuran Hunain ini ajib, tidak sama dengan pertempuran-pertempuran yang sebelumnya. Pertempuran yang sebelumnya itu biasanya umat Islam sedikit, orang kafir banyak. Jadi Hunain ini sebaliknya yang terjadi. Orang kafir sedikit, dengan 4.000, umat Islam banyak, 10.000 lebih. Sehingga sebagian sahabat itu, sebagian cuma ini mereka, tidak semua. Sebagian mereka mengatakan, oh hari ini ya, gak mungkin kalah kita. Dulu sedikit aja menang terus. Apalagi sekarang. Tapi ketika ada sebagian sahabat tadi yang mengandalkan jumlahnya yang banyak. Padahal yang diandalkan itu siapa? Yang diandalkan itu wali-wali Allah semua. Kan? Itu langsung terus jadi masalah. Wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari Hunain, ketika kamu mengandalkan jumlah kamu yang banyak, maka Allah jadikan falam tughni ankum syai'a, jumlah kamu yang banyak tidak ada gunanya. Bukan aneh ini mereka. Padahal ini yang salah ini cuma beberapa orang, tapi semua ditegur semua oleh Allah SWT. Walaupun bayang subuh yang ngantuk satu, harus ditegur semua itu. Shalom, kan? Saya itu pernah dapat nasihat seorang ulama itu, saya tak dulu, kan? Orang yang waktu bayang ngantuk, berarti akhlaknya enggak baik. Orang yang akhlaknya enggak baik, doanya enggak makbul. Orang yang doanya enggak makbul, kobol-kobol. Coba kamu dengarkan itu yang ngantuk, kamu bisiki begitu. Ngantuk berarti akhlaknya enggak baik. Kalau akhlaknya enggak baik, doanya enggak makbul. Kalau doanya enggak makbul, bagaimana mau dakwah? Insyaallah mulai kan? Karena ini termasuk tertib internasional yang dimufakati seluruh orang dakwah itu ngantuk bayar subuh. Tapi gak pakai musyawarah itu. Coba boleh aja tidur tapi musyawarah dulu. Saya boleh ngantuk gak? Nanti kalau musyawarah mutusan kamu boleh ngantuk? Boleh. Nah, itu baru taat namanya. Gak pakai musyawarah kalau ngantuk. Ini gak taat namanya. Insyaallah mulai kan? Nanti kalau ngantuk lagi, saya juga mau tidur bareng-bareng aja. Gimana? Ini penanggung jawab seluruh dunia. Ngantuk, sopirnya ngantuk, bagaimana nanti? Bisnya masuk jurang nanti. Penting semuanya kan? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kefahaman yang benar. Yang berkuasa hanya Allah. Kita bicarakan terus-menerus. Kita ucapkan dengan lisan kita. Kita dengarkan dengan telinga kita. Kita pahami dengan otak kita. Kita tanamkan dalam hati. Yang kuasa hanya Allah. Sehingga harapan kita kepada Allah. Saja. Dan kita tidak suka menyalahkan orang. Ini sebabnya ini. Pula nih yang bikin masalah. Sama aja kita ini dengan belum dakwah kalau begitu. Jangan pula nih, memang sudah ketentuan Allah begitu. Kita sama-sama doa kepada Allah. Nangis kepada Allah. supaya Allah selesaikan masalah ini. Insyaallah menaikkan kemuliaan Allah Ta'ala. Senantiasa kita bicarakan, kita dengarkan, kita pahami dengan otak kita, kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Maha Melihat. Allah yang kasih penglihatan makhluk-makhluknya, tentu Allah Maha Melihat. Allah yang kasih pendengaran makhluk-makhluknya, tentu Maha Mendengar. Tapi penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk, tidak bisa dibayangkan oleh makhluk. Allah mendengar bukan dengan telinga, melihat bukan dengan mata, dengan apa? Hanya Allah yang tahu, kita enggak akan tahu. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Senantiasa kita bicarakan sampai hati kita ini berubah sehingga ada rasa malu kepada Allah. Beradab kepada Allah SWT, duduk beradab, makan beradab, berbicara pun beradab, sampai di WC pun beradab. Kata para ulama itu termasuk sunnahnya orang masuk WC itu harus pakai kopiah. Sekarang apalagi di WC, di masjid pun gak pakai kopiah lagi. Nah ini bagaimana? Bicara santiasa, kita dengarkan senantiasa. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, sehingga kita malu. Kalau sampai kita ini berniat buruk, sampai kita ini berbuat yang jahat, di depan Allah kita hidup di mana? Di depan Allah. Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diawasi oleh Allah. Senantiasa kita bicara. Waktu bayan kita rasakan itu, waktu mendengar pun kita rasakan itu, waktu musyawarah kita rasakan itu. Kalau waktu musyawarah kita merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, enggak akan ngomong seenaknya. Kalau waktu musyawarah kita merasa dicatat semua ucapan kita oleh para malaikat, dan ucapan-ucapan ini akan dikekalkan nanti sampai hari kiamat. Kita enggak akan ngomong macam-macam. Kita tidak akan berkhianat dalam musyawarah. Ini nanti musyawarah ini akan dimusyawarahkan lagi. Akan dicek lagi kebenarannya. Di padang mahsyar nanti. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kamu mati, orang-orang juga akan mati. Kemudian nanti kamu pada hari kiamat akan bertengkar. Di depan Allah Subhanahu wa taala kita akan bertengkar. Ini kamu yang salah, saya yang salah. Maka jangan sampai pertengkaran kita di dunia ini berlanjut di akhirat. Malaikat Ta'ala ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Zubair radhiyallahu ta'ala, wah berat. Ternyata permasalahan dunia ini akan berlanjut di akhirat. Maka jangan sampai kita ini bertengkar itu terus-terusan aja. Nanti kalau di padang mahsyar bertengkar bagaimana kita? Apa enggak dihukum semua kita nanti? Kalau bisa sudah dikelirkan sekarang aja lah. Jangan nanti dikelirkan oleh mahkamah padang mahsyar. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bicarakan. Senantiasa kita dengarkan. Senantiasa kita pahami dengan otak, kita tanamkan dalam hati bahwa Allah SWT Maha Agung, Maha Besar, maka pahala Allah juga Maha Besar, siksa Allah juga Maha Besar, taat kepada Allah itu keuntungannya Maha Besar. durhaka kepada Allah itu ruginya juga maha besar. Sehingga kita ini dalam kehidupan itu hati-hati, enggak sembarangan. Ya, harus hati-hati betul dalam seluruh tindakan kita. Karena ini urusan kita ini sebetulnya bukan dengan makhluk. Urusan kita ini bukan dengan syura, bukan dengan penanggung jawab. Urusan kita ini bahkan bukan dengan masyayikh. Urusan kita ini dengan Allah. Allah akan menilai kita ini bertindak dengan cara yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Ini bukan main-main cuma dengan kita ini. Kita ini semua orang-orang yang luar biasa kalau kita mau berpikir. Semua kita. Kita ini menghadapi perkara-perkara besar. Tidak akan selesai sejarah setiap kita ini sebelum menjadi raja-raja di surga atau jadi intip di neraka. Coba kita renungi semuanya kan. Nah, saya ini kan orang kecil bagian belakang. Alah, ngantuk-ngantuk pun gak apa-apa. Saya ini kan orang besar, sudah tahu semua. Untuk apa dengar? Ngantuk pun juga gak apa-apa. Akhirnya tidur semua jadinya. Kalau kita ini taat kepada Allah, tidak ada orang yang lebih istimewa melebihi kita. Kalau kita durhaka kepada Allah, tidak ada makhluk yang lebih celaka melebihi kita. Kita ini menghadapi masalah besar. Keberadaan kita ini faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa tahul ghurur. Kalau sudah masuk surga, dijauhkan dari neraka, itulah sukses. Sedangkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Kesuksesan kita bukan kalau, wah, kalau tempat kita jadi tempat istimewa, wah ini sukses. Oh tidak, kalau tempat kamu jadi surga itu sukses. Ada orang punya pikiran, kalau tempat saya jadi markas, itu sukses saya. Oh, belum tentu. Kalau kamu masuk surga, itu sukses. Bahkan orang yang ingin jadi pimpinan, kemudian jadi pimpinan, kata Nabi, itu nanti tidak akan sukses dalam kepemimpinannya. Wukila ilaihi. Allah akan serahkan dia pada dirinya. Kamu ingin jadi pimpinan, dan terus jadi pimpinan, maka tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya. Tapi kalau orang itu dalam hatinya, saya tidak ingin jadi pimpinan, terus dijadikan pimpinan, maka nanti Allah akan tolong dalam kepemimpinannya. Ini hadis semuanya ini. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika diangkat jadi khalifah, beliau mengatakan demi Allah. Demi Allah, ini masalah kita semua, mulai kan. Coba kita dengarkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Demi Allah, saya belum pernah meminta kepada Allah untuk jadi pimpinan sama juga terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Bakar tuh dalam hatinya itu enggak ada kok ingin jadi pimpinan itu enggak pernah minta kepada Allah loh ini. Sebetulnya kan kalau minta kepada Allah itu kan ya enggak apa-apa toh. Tapi beliau itu enggak pernah minta jadi pimpinan, enggak pernah, apalagi pada makhluk minta kepada Allah aja tidak. Tetapi beliau diangkat jadi pimpinan. Cuman 2,5 tahun beliau memimpin umat ini. Tapi termasuk kepemimpinan yang sangat-sangat-sangat sukses. Dalam 2,5 tahun ini saja sudah itu super power yang terbesar Romawi sudah hampir habis oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, ini orang yang tidak ingin jadi pimpinan. Ini sudah sunnatullah, nanti dia ini akan sukses dalam kepemimpinannya. Tapi kalau orang itu ingin jadi pimpinan, maknanya apa? Maknanya dalam hati dia, dia ada sombongnya ini. Maka nanti dia tidak akan sukses. Malah gak bagus nanti. Kita hanya mencari ridha Allah saja. Setan itu datang kepada kita. Seumpama tablik ini yang mimpin saya itu maju kira-kira. Tapi yang mimpin dia, ya semoga cepat khusnul khotimah aja dia ini. Kalau dia sudah enggak ada itu, sudahlah jelas ini. Setan ini, bukan orang. Setan itu ngomong dalam hati orang begitu. Itu adalah tipuan setan. Agama akan maju kalau hidayah ini datang. Dan hidayah ini datang kalau ada orang-orang yang diterima oleh Allah SWT. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali Allah zaman dulu, gimana kan, beliau menasihati pada orang-orang, pada ulama-ulama pada waktu itu di Mesir. Pada waktu itu sedang terjadi kekacauan macam-macam lah, sehingga banyak para ulama itu yang merasa ini gara-gara rajanya Mesir ini nggak benar. Maka Al-Imam Asy'arani beliau mengatakan, kamu jangan bilang begitu. Allah berfirman bahwa ringkasnya ini banyak ayatnya. Ringkasnya mafhumnya itu, kalau kita taat pada Allah kita akan sukses. Bukan kalau pimpinannya baik kita akan sukses, tidak. Kalau kita taat sama Allah kita akan sukses. Kalau pimpinan Mesir ini, kata beliau ini seorang wali, bahkan pimpinan wali pun. Tapi kalau kita-kita semua ini gak taat sama Allah, juga kita akan sengsara terus. Tapi kalau kita ini taat kepada Allah, sudah jaminan, nanti Allah akan kirim pimpinan-pimpinan yang baik. Jadi gak usah nyalakan pimpinan. Yang penting bagaimana mewujudkan taat kepada Allah dalam diri kita. Nanti kan Allah akan rubah pimpinan-pimpinan itu jadi pimpinan yang baik. Mungkin juga Allah rubah orangnya, mungkin juga Allah rubah hatinya. Terserah Allah SWT. Namulaikan Allah Ta'ala. Maka kefahaman yang benar bahwa kullun min indillah, semua dari Allah SWT. Sehingga hati kita hanya tawajuh, hanya berharap kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Walaupun kita pergi ke sawah, hatinya kepada Allah SWT. Seperti yang diceritakan dalam surat Kahfi. Kita sudah biasa mendengar dakwahnya para nabi. Ini dalam surat Kahfi ini, ada cerita dakwahnya petani. Petani itu dakwah sama petani yang lain. Ketika mau berangkat ke sawah, dinasihati. Walau la iddakhalta jannataka qulta masya Allah. La quwwata illa billah. Kamu ini kalau masuk ke ladang, katakan ini, masya Allah, semua atas kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Begitu ya. Ini seorang petani dakwah sama petani. Nanti kalau kamu gak mau doa ini, mungkin juga sawah kamu hancur loh. Katanya dai tadi itu sama temannya. Tapi temannya ini dablek, gak mau dengar, atau mungkin ngantuk atau bagaimana, gak tahu. Dia masuk ke sawah, Enggak pakai doa-doaan. Apa doa-doa yang penting itu masuk doa-doa. Masuk aja ke sawah. Ternyata sawahnya sudah hancur semua. Nah, begitulah. Orang itu kalau sudah dikasih tahu, kok ndablek itu nanti bahaya. Itu surat kanji itu, gitu itu. Nah, kalau sudah dikasih tahu itu, cepat-cepat diperbaiki, jangan ndablek. Ini kalau ndablek bisa sawahnya hancur nanti. Apa saja? Ini sawah dunia ya, sudah sawah. Ini kita punya sawah agama, mahala kita, alaqoh kita, markas kita. Kalau sudah dikasih tahu begini, seperti dikerjakan, jangan dablek. Nanti kalau sawahnya rusak bagaimana? Ini sawah akhirat ini. Dakwah ini sawah akhirat. Lebih mahal dari seluruh sawah. Maka kita harus kita doain terus. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu dikasih nikmat, kemudian kamu mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, nanti nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Nikmat dunia, nikmat agama. Kalau kita ini punya anak-anak, kok lurus, dibacain ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan sampai nemis di tengah jalan terus belok. Kalau kita ini punya karkun, kelihatannya kok lurus, istiqomah. Bacain ini nih. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan sampai dia nyeleweng atau kumat lagi, kambuh lagi. Bacain seluruh nikmat-nikmat Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa Allah. Kekuatan kita, kekuatannya malaikat, kekuatannya jin, semua dari Allah SWT. Manusia ini gak ada apa-apanya, Tuhan. Semua makhluk gak ada apa-apanya. Manusia itu kayak lampu itu loh katanya para ulama. Lampu besar, lampu kecil, 1000 watt, 2000 watt, 5 watt, sama aja. Kalau gak dikasih setrum, pet, langsung gak ada cahayanya. Begitulah manusia. Ibadah itu ketika masih disetrum oleh kudrat Allah. Kalau setrumnya dicabut, ya langsung kelengkeng. Wah, ini dulu seorang presiden yang hebat. Kayaknya sudah gak ada yang bisa ngalahkan dia. Setrumnya dicopot, ya langsung kelengkeng. Diganti lagi, kelihatannya gantinya ini hebat. Tetapi ketika setrumnya dicopot, ya kelengkeng lagi. Bukan hanya presiden saja. Jenderal-jenderal, karkon-karkon. Semua makhluk tanpa dibantu oleh Allah, sedetik pun hancur dia teman-teman. Malaikat-malaikat yang mikul langit, mikul bumi, mikul aras, kalau gak dibantu oleh Allah, satu detik pun mereka akan hilang kekuatannya, jangan terjungkir. Gak ada angka kekuatannya. Kita berhajat kepada Allah setiap waktu, setiap detik, di mana saja. Kita berhajat kepada Allah. Bagaimana kita bisa lupa kepada Allah? Bagaimana kita bisa durhaka kepada Allah? Setiap detik kita berhajat kepada Allah. Siapa saja. Baik dia raja maupun dia itu rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Sama. Perlu dengan Allah setiap detik. Kalau satu detik saja jantung kita dibantu oleh Allah, mandek, mati kita semalaikan. Kalau satu detik saja gak dikasih hidayah oleh Allah, kita tahu itu bisa sesat. Sesat semalaikan. Walaupun kita kumpul dengan orang-orang baik, kayak iblis tuh, kumpulnya itu dengan malaikat-malaikat. Yang melihat surga, melihat neraka. Berjumpa dengan Nabi Adam. Oh, Iblis ini hebat ini. Tapi Allah yang kasih hidayah. Sebentar aja, sudah. Kumpulnya malaikat, dia nakal sendiri. Ketemu Nabi, malah diganggu Nabi itu. Bukan dia ambil berkah sama Nabi, enggak. Malah diganggu Nabinya itu. Namanya Iblis. Di masjid pun ganggu orang, supaya orang itu tidur. Iblis itu di mana aja rusak, kayak wereng. Di sawah juga bukan mencangkul, nah wereng. Nah, wereng malah bikin hama, ngerusak sawah kita. Di masjid, kalau wereng masuk masjid tuh apa mau sholat itu? Enggak, masuk di telinga, masuk di hidung, ganggu orang wiritan. Namanya wereng. Nah, jangan sampai manusia itu jadi kayak wereng, di mana aja bikin masalah. Teman-temannya baik, dia sendiri jelek. Kita ini harus usaha waja'alani mubarakan aynama kuntu, di mana saja mendatangkan kebaikan, di rumah mendatangkan ketenangan di rumahnya. Di markas mendatangkan ketenangan di markasnya, masya Allah. Ini setelah orang ini datang, ini tenang keadaannya. Di mahalah mendatangkan keteduhan di mahalahnya. Di kantor mendatangkan bau wangi di kantornya. Ini yang kita kehendaki mulai kan. Namanya ini orang barokah. Orang barokah itu gimana aja mendatangkan kebaikan. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Di mana saja mereka tinggal, ya sudah, mesti datang kebaikan tempat itu. Jangan sampai kita ini menjadi orang, di mana saja kita berada, mesti akan ada kisruh di tempat itu. Wah, ini namanya wereng, ini namanya. Itu, siapa itu, Maulana Mustaqim itu cerita sama saya. Ini Syekh Amul Hasan ini orang luar biasa katanya. Apa Syekh luar biasanya apa? Pokoknya itu di mana saja mendatangkan keteduhan katanya. Gimana? Itu namanya Jindomudin itu. Warna anak kecil itu ada ruame gitu. Zaman dulu banyak anak-anak itu di Jindomudin itu, anak-anak kecil itu. Kalau Syekh Enam datang, Syekh Enam itu gak usah marah, gak usah teriak-teriak. Dia duduk aja, anak-anak kecil itu langsung diem semua. Kok ada satu tempat ada orang bertengkar, Syekh Enam datang, gak usah ngomong, nanti sudah rukun sendiri. Gak usah ngomong, gak usah ditarget, enggak. Pokoknya dia duduk aja, orang sudah rukun sendiri. Gak tahu ini ada apanya yang dalam hatinya itu katanya. Di mana saja datang, nanti mesti jadi tenang. Karena orangnya memang orang tenang mereka. Dan akhirnya menenangkan. Nah, kalau orang tuh hatinya gak tenang, nanti di mana-mana ya bikin gak tenang. Hati ini melihatkan Allah SWT. Ya ini sumbernya dari mana? Ketenangan dari mana? Ketenangan itu sumbernya kalau iman itu benar. Yakin kepada Allah SWT betul. Mandang di mana saja, mandang kepada Allah. Di rumah kita pandang kepada Allah. Di sawah mandang kepada Allah. Di masjid mandang kepada Allah. Musyawarah mandang kepada Allah. Waktu jauhlah mandang kepada Allah. Di mana saja kita berada. Kita latih semuanya. Karena orang yang senantiasa hatinya memandang Allah, mengingat Allah, maka semulaikan Allah Ta'ala, dia ini akan jadi asbab hidayah di mana-mana. Dzalika qaumun la yasqabim jadi suhum. Orang yang senantiasa ingat pada Allah itu orang yang dekat itu saja sudah beruntung, gak akan celaka. Nah kalau tidak celaka gimana? Itu seperti hidayah itu semulaikan. Kenapa kok orang-orang secara saya ini kok jadi brengsek itu kenapa? Oh mungkin hati saya ini ingatnya kepada Allah kurang, makanya orang setel saya jadi brengsek. Gak usah nyalakan orang, kalau nyalakan orang itu mudah. Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan, selagi kamu masih menyalahkan orang, kamu tidak akan sampai kepada Allah, katanya. Selagi masih menyalahkan orang, kamu tidak akan sampai kepada Allah, kata Nabi Isa. Orang itu yang disalahkan diri sendiri. Nabiullah Yunus alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul menaikkan. Beliau mengatakan, ini kuntu minadh-dhalimin. Sungguh aku termasuk orang zalim. Nabi rasul merasa dia ini zalim menaikkan. Kalau kita ini bagaimana? Maka ketika Nabi Yunus begitu, fa'arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Fa'amanu. Pamatanahum ilahin. Aku utus dia kepada 100,000 orang, kemudian mereka beriman semua. Jadi dai yang berhasil itu dai yang senantiasa menyalahkan diri sendiri, kayak Nabi Yunus. Akhirnya 100,000 orang tafsilannya itu. 100,000 orang itu banyak loh semuanya kan, zaman dulu loh ini, zaman sekarang aja. Istimak seluruh Indonesia, kita belum bisa mengumpulkan orang tok, bukan masuk Islam. Mengumpulkan orang tok 100,000 itu masih setengah mati. Ini mungkin karena kita ini, perasaan kita ini yang zalim dia, yang zalim dia. Kalau saya ini tidak zalim, saya ini sudah setengah wali saya ini. Atau seperempat wali lah gitu. Ini bikin takjilan gak mau datang nih ini semuanya. Coba kita ini kayak Nabi Yunus, nanti insya Allah hasilnya banyak. Maka Syekh Abdul Wahab, Hafizullah, beliau pesan, banyak ini baca doanya Nabi Yunus, supaya hasilnya banyak. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh-dhalimin. Perbanyak itu. Orang baru 313, orang lama 1,000 sehari semalam. Nah, kata beliau ini, nirukan tak semalam. Dalilnya apa? Dalilnya Syekh Abdul Wahab itu kok, dalilnya apa? Dia sudah pengalaman begitu itu, nyatanya kan banyak tuh tafsirannya di Rabin sana. Kita ini dalam Al-Quran disuruh mengikuti Nabi, suruh mengikuti sahabat, suruh mengikuti orang-orang ahli zikir, wattabi sabila man anaba ilayya. Ya ini pengalamannya orang ahlinya, kita ikuti aja kok. Dalilnya apa? Dalilnya Syekhul Wahab itu tipes. Kita ini apa tuh kok tanya-tanya dalil segala. Tapi katanya Karkun, dalil itu orang tempatan katanya. Tambah repot lagi nih. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu sudah dalil dari mereka. Ikuti orang-orang yang senang inabah kepada Allah, ikuti. Itu sudah dalil itu. Orang-orang soleh amalannya itu sudah dalil itu. Enggak perlu dalil lagi. Bisa ditambah orang tempatan. Insyaallah mereka. Jadi semuanya orang kita ini harus merasa kita ini zalim, kita ini salah. Kalau memang saya ini baunya wangi, insya Allah orang-orang mau datang. Kok orang-orang pergi ini, kelihatannya bau saya ini kok enggak wangi. Nah, akhirnya mandi yang bagus, pakai minyak wangi. Akhirnya orang-orang pada mendekat sama kita. Jangan malah sebaliknya, orang menjauh dari kita. Hidung mereka itu ada kotorannya ini. Kok orang-orang hidungnya disalahkan semua? Ternyata kita sendiri memang enggak pernah mandi. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita ingin mengajak umat seluruh alam kepada agama Allah dengan cara kita ini memperbaiki diri kita. Begitu saya dengar Syekh Abdul Wahab itu, orang yang sukses dalam perjuangan itu orang yang ingin mengajak umat kepada agama tapi dengan cara memperbaiki dirinya. Seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini tahun 100 Hijrah, beliau melihat banyak sekali kemerosotan-kemerosotan. Beliau ingin memperbaiki umat, tapi dengan cara memperbaiki dirinya. Kalau malam habis Isya itu beliau kumpulkan para ulama, disuruh cerita mengenai negeri akhirat. Kemudian beliau ini menangis, menangis, menangis sampai subuh, tiap malam begitu semuanya. Sehingga dalam masa cuma 2,5 tahun saja itu beliau ini, itu umat Islam yang tadinya porak-poranda, tadinya banyak bertengkar itu langsung menyatu semua. Bukan hanya manusia yang menyatu. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz ini, sampai binatang-binatang pun bisa rukun. Ini ada satu pengembala kambing nih mereka di hutan. Tiba-tiba itu kambingnya dimakan sama serigala. Maka pengembala kambing tadi mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Amirul Mukminin Sayyidina Umar sudah wafat, ini jelas ini. Loh, kambing yang wafat kok Sayyidina Umar wafat gimana? Katanya temannya, kamu enggak tahu. Mulai beliau ini mimpin umat ini jadi khalifah, kambing saya itu enggak pernah diganggu sama serigala. Nah kok ini kok ada serigala ganggu kambing saya? Ini Sayyidina Umar wafat ini. Coba kamu lihat di Damaskus sana. Dilihat yang ternyata wafat betul. Jadi seorang pimpinan kalau pikirannya itu memperbaiki dirinya, itu nanti yang dipimpin itu jadi rukun mereka. Tapi kalau yang dipikir orang lain aja yang dipikirkan. Tapi dia sendiri tidak nangis kepada Allah SWT, ini nanti malah semerawut. Kayak ceritanya Hajjaj. Hajjaj itu ya, sebelum Sayyidina Umar itu, dia ini juga maunya itu memperbaiki umat maunya. Tapi dengan cara menertibkan orang lain, jadinya perang. Ratus-ratus ribu orang dibunuhi sama dia. Ini enggak tertib, bunuh. Enggak tertib, bunuh. Ya. Akhirnya di penjaranya itu beberapa ratus ribu orang dibunuh sama dia. Sayyidina Umar memperbaiki. Ini yang cerita Syaikhul Ulum mereka. Bayan Rewin ini. Bukan Bayan Jakarta ini, Rewin ini. Ya, saya kok gak berdengar, kamu juga ngantuk dulu. Sekarang pun juga. Jadi semelekan Allah Ta'ala. Islah diri ini yang pokok dalam rangka islah umat. Namulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua ini keyakinan tadi, semulaikan keyakinan kepada Allah, sehingga apa saja kita ini, urusan saya itu bukan dengan orang, urusannya itu dengan Allah. Ini masalah itu saya itu dengan Allah. Satu hari ada orang itu datang ke majlisnya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Tiba-tiba orang itu terus langsung nyaci maki Nabi Dawud. Seorang Nabi, seorang Rasul, raja lagi nih. Dicaci maki sama orang ini. Kamu ini begini. Maka sahabat-sahabatnya Nabi Dawud itu, ini mau ngantem orang ini, mau dihajar ini. Tapi Nabi Dawud mengatakan, jangan, biarkan aja. Ini masalahnya bukan dengan saya ini. Masalahnya bukan dengan saya, om saya tidak kenal sama dia, dia juga insya Allah tidak kenal sama saya. Ini masalahnya bukan dengan dia ini. Ini masalah saya itu dengan Allah ini. Sudah, tunggu dulu. Maka beliau masuk kamar sholat nangis-nangis kepada Allah. Ketika beliau nangis-nangis, orang yang mencaci maki kita juga ikut nangis. Sudah selesai masalah. Coba kemalaikan Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam memberi pelajaran yang baik. Beliau ini seorang Nabi, seorang Rasul. Bahkan seorang Raja juga. Dan beliau ini lama jadi panglima perang sebelum jadi raja. Kalau dia mau menggal kepala orang ini juga mudah. Sudah enggak ada halangan, tapi beliau ingin ngajari sama umat, jangan mengandalkan kekuatan. Ini keputusan saya ini, kamu Pak Kentang gimana? Suro ini, walet nanti kamu. Oh jangan begitu. Nabi Daud itu bukan hanya suro, ini Nabi Rasul. Kita nangis sama Allah SWT. Insya Allah sama mereka. Ini kita ini bayan untuk penemuan jauh mulai kan. Ini istilahnya ngomong sendiri, ini bukan untuk umum. Untuk kita semua aja. Bagi kita ini dalam menghadapi masalah itu pertama kali yang dihubungi Allah. Jangan pertama kali yang kita ingat ini makhluk. Makhluk lagi. Kalau kita ini dari makhluk ke makhluk, itu namanya kita ini puter, nggak ada kemajuan. Kayak puter aja itu, kayak apa? Kalau orang Jawa namanya gasingan itu namanya. Apa yang puter itu lumayan puter aja itu, lama-lama mumet terus berhenti. Makhluk ke makhluk. Dari makhluk kepada Allah lah, ini baru ada perkembangan namanya. Ya ini namanya maju sebenarnya. Kalau bisa dari makhluk ke Allah, dari makhluk kepada Allah, dari makhluk kepada Allah, nah ini namanya maju. Dari dunia ke akhirat, dari dunia ke akhirat, nah ini namanya maju. Dari dunia ke dunia lagi, ini namanya puter. Yang lebih bahaya lagi sebenarnya kan, dari akhirat ke dunia. Nah, kok dari akhirat ke dunia itu apa ya ada, Pak? Ada. Ketika kita ini amal agama, niatnya untuk dunia itu namanya dari akhirat ke dunia. Ini dakwahnya amal akhirat, taklim amal akhirat, ibadah amal akhirat, jangan sampai kita gunakan untuk dunia. Dunia apa tuh, Pak? Dakwahnya nggak ada gajinya kok dunia. Dunia ini bukan hanya duit saja. Kita ingin jadi pimpinan, kita ingin dihormati, dunia juga. Kalau kita dakwah dengan keinginan supaya dihormati orang, itu namanya dari akhirat ke dunia. Ini lebih gawat lagi, dari dunia ke dunia aja sudah mumet itu namanya, puter gajingan itu namanya. Nah kalau ke akhirat ke dunia, ini bukan hanya mundur semuanya. Inilah malapetaka besar kepada kehidupan kita. Maka semulaikan keyakinan kita kuatkan. Semua dari Allah. Sehingga apapun berharap pada Allah. Pandang negeri akhirat senantiasa. Kita ini mau ke akhirat. Dunia ini semua akan kita tinggalkan. Sukses kita kalau kita diterima oleh Allah. Masuk surga Allah. Berkumpul sama Rasulullah SAW. Berteman dengan para sahabat. Itulah kesaksian kita. Yang lain-lain itu bukan ukuran. Nah, kalau kita pandangan kita benar, maka insya Allah akhirnya tindakan-tindakan kita benar, akhirnya hasilnya benar, asbab hidayah seluruh alam. Insya Allah, mereka. Ini kefahaman yang benar. Kalau orang itu punya kefahaman yang benar, nanti ibadahnya sudah dibenar. Sholat itu menjadi tenang, berjam-jam tidak terasa. Kalau kita bersama orang ingat pada Allah, tapi kalau kita sendiri tidak ingat pada Allah, berarti kita ini rusak. Ini kita harus kita ukur. Kalau sama ada orang, imannya yakin, tapi nanti kalau gak ada orang, tidur aja. Ini tandanya kita belum merasakan kelezatan hubungan dengan Allah. Ini bahaya. Berarti kita ini masih ditipu oleh syaitan. Tapi kalau bersama orang ingat pada Allah, duduk sendiri ingat pada Allah, berlezat-lezatan zikir kepada Allah, ini tandanya hati kita mulai baik. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, ada tiga hal kata para ulama Kalau ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan dijadikan Allah Al-Hidayah. Tiga hal yang penting. Yang pertama kali dakwah, mikir umat. Yang kedua kali tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi itu akan diberi derajat bisa menyelamatkan umat nanti pada hari kiamat dengan syarat tahajud. Itu nabi. Kita pun begitu kata para ulama. Kalau kita ingin punya derajat menyelamatkan umat dari tahajud. Insyaallah malaikat. Karena yang ketiga nangis. Kalau orang itu menangis di depan Allah SWT dalam satu hadis, maka para malaikat berdoa, ya Allah, orang yang menangis ini, terimalah syafaatnya untuk umat yang tidak mau nangis. Di orang yang suka nangis pada waktu malam itu bisa akan dikasih derajat menyelamatkan umat. Maka dakwah, tahajud, nangis itu harus menjadi kebiasaan kita. Jadi amalan permanen kita. Maulana Said Khan rahimahullah beliau mengatakan dakwah dengan tahajud itu sudah fitrahnya katanya. Enggak bisa dipisahkan. Maka walaupun kamu sibuknya kayak apa, jangan tinggalkan tahajud. Insyaallah mulakan. Dan kata para ulama berdasarkan hadis syaraful mu'min fi qiyamil lail, itu orang itu kalau ahli tahajud semuanya kan, maka gini ada wibawa. Ada wibawa, kemuliaan orang iman itu kalau dia ini mau qiyamul lail, mau tahajud. Nanti kalau ada wibawa, insya Allah ngomong sama istrinya juga didengar. Sama anaknya juga didengar. Dan kalau enggak mau tahajud, nanti ngomong satu kalimat istrinya ganti bayan satu jam. Akhirnya kita ini mumet di rumah kita. Tahajudnya ditambah, kan? Jangan sampai jam 3 malam belum bangun, tahajud. Ini di langit ada pengumuman. Siapa yang akan istighfar akan diterima, yang akan minta akan dikasih. Nah kalau kita tidur gimana? Ini tahajud beneran, doa beneran. Bukannya Pak formalitas. Jam 3 ya pokoknya bangun, duduk sambil ngantuk. Tidak. Ini beneran ini. Ini kunci kesuksesan kita ini malam ini harus banyak bangun. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu malaikat sudah menjadi amal merata tahajud itu. Sampai orang-orang kafir itu tahu, orang kafir itu. Orang Islam malam enggak tidur. Kalau siang puasa. Orang kafir itu malaikat itu tahu. Saking meratanya amalan malam dan amalan puasa di kalangan para sahabat itu. Nah kalau kita keluar 4 bulan pulang tambah gemuk gimana kan? Kok puasa? Kalau suruh puasa malah nggak keluar kita. Suruh ngurangi makan aja nggak mau. Malah lauknya itu tambah macam-macam. Maka semulaikan Allah Ta'ala. Kita biasakan ini mereka tahajud, puasa. Kalau nggak biasa puasa yang banyak-banyak dikit-dikit, Senin Kemis atau tiap bulan 3 hari. Orang yang senantiasa puasa tiap bulan 3 hari itu, Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan hatinya. Jadi termasuk cara, jadi ada keburukan-keburukan hati mereka yang obatnya itu hanya dengan puasa saja, itu ada. Di penyakit hati itu macam-macam. Ada yang obatnya dakwah, ada yang obatnya taklim, ada yang obatnya puasa. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, dalam Imam Ghazali ini meriwayatkan satu hadis, ada penyakit hati itu yang tidak bisa dibersihkan kecuali ketika itu orang itu risau mencari makanan yang halal. Jadi jangan kita ini menganggap aib mencari makanan yang halal mereka. Aib itu kalau nyolong itu aib, nipu orang itu aib. Mencari makanan yang halal itu termasuk pembersih hati. Dikatakan dalam satu hadis pedagang yang bisa dipercaya nggak pernah bohong, dikumpulkan bersama para nabi dan orang yang mati syahid. Jadi dagang itu pun jangan kita anggap satu musibah, bukan. Para sahabat muhajirin kebanyakan pedagang. Para orang ansor kebanyakan petani. Enggak apa-apa, tapi pakai syarat. Kerja-kerja dunia itu enggak apa-apa, bahkan baik. Masuk ibadah. Maka di tulisan itu, di duitnya orang Pakistan itu, mencari rezeki halal adalah ibadah, ditulis itu. Urdunya enggak tahu saya, enggak tahu Urdu. Ditulis sih, mencari rezeki halal ibadah, di duitnya ditulis begitu. Akhirnya mereka cari duit terus, enggak mau sholat. Ibadah lah cari duit. Itu sebenarnya keliru tulisannya itu. Mencari rezeki halal sebagian dari ibadah, betul. Jangan itu ibadah, nanti enggak mau sholat jadinya itu. Mulaikan Allah SWT. Mencari rezeki yang halal, usaha-usaha itu boleh, bahkan baik. Mayoritas sahabat kerja. Tetapi mulaikan, pakai cara yang pertama kali, jangan yakin pada asbab, tapi yakin kepada Rabbul Asbab. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah yumit wa ala kulli syai'in qadir. Ditulis 1 juta kebaikan, diampuni 1 juta keburukan. Masya Allah. Kita waktu DTI kan, waktu jauhlah orang mau ke pasar, kita kasih tahu itu. Wah ini Masya Allah, di masjid kita ini ada program penting. Bapak pergi ke masjid. Saya emang repot, saya mau ke pasar nih. Supaya di pasarnya itu barokah, Pak, ke masjid dulu. Dulu para sahabat ketika mau ke pasar, ke masjid dulu. Bapak ke masjid dulu, 5 menit saja. Ah, gak ada waktu. Repot. Oh ya. Kalau enggak ada waktu saya pesan, Pak, ini ada doa. Kalau nanti Bapak baca, masuk ketika masuk pasar, maka dapat 1 juta kebaikan. Oh, aman. Kalau ini mau saya, apa itu doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah itu saja, Pak, ya. Nanti saya tunggu maghrib loh, Pak. Jalan mana, kan? Begitu kalau jauhlah, jangan orang kita lepas. Kalau enggak mau diajak ke masjid, ya walaupun ke pasar tapi dengan ingat kepada Allah. Walaupun ke sawah begitu juga. Insyaallah mereka. Namulaikan Allah Ta'ala. Syaratnya, kita ini usaha asbab itu harus pertama kali yakinnya udah Allah. Kemudian yang kedua, waktu usaha asbab itu harus senantiasa kita ingat kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dagang tapi dengan ingat sama Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus kerja dengan tertib syariat halal. Tinggalkan riba. Tinggalkan muamalah-muamalah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Tanya kepada ulama-ulama yang ahlinya, ini halal apa haram? Ini penting sekali. Karena dikatakan oleh para ulama termasuk dosa yang membuat orang bingung waktu sakaratul maut adalah makan riba. Ada 2 dosa yang membuat orang itu banyak bingung dalam sakaratul maut kecuali kalau diampuni oleh Allah. Yang pertama kali menyakitkan hati orang-orang soleh, yang kedua kali makan riba. Karena makan riba itu dikatakan oleh Allah dalam Quran, makan riba itu ngajak perang sama Tuhan. Oh, gawat. Kalau ngajak pertanyaan, bagaimana dia akan mati dalam Islam? Itu kalau enggak diampuni oleh Allah bisa bahaya nanti sakaratul maut itu. Begitu juga dalam satu hadis dikatakan, orang yang menyakitkan hati para wali-wali Allah, maka dia ini ngajak perang sama Tuhan. Nah, wali Allah itu siapa tuh, Pak? Wali Allah itu disembunyikan oleh Allah di kalangan orang Islam. Orang yang kita enggak tahu, maka orang Islam mana saja jangan kita sakitkan hatinya. Kita enggak tahu, tahu-tahu dia walinya Allah, kita enggak tahu. Aulia itahdaku babi, kata Nabi dalam surah hadis kursi. Layak aribum siwa. Wali-wali Allah itu di bawah kubahnya Allah, maksudnya disembunyikan oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Nah, kita ini harus hormat sama orang Islam siapa saja. Jangan sampai kita meremehkan masyarakat saja, ya, terutama orang-orang soleh. Terutama orang-orang ahli masjid. Terutama para ulama-ulama. Jangan kita lihat keburukannya, lihat kebaikannya. Ini kita nanti mau istimak, mau kita undang para ulama, lihat kebaikannya. Para ulama dengan pesantren-pesantrennya telah dijadikan oleh Allah asbab untuk menjaga agama di Nusantara ini selama 500 tahun. Sehingga agama ini masih sampai sekarang 90% umat Islam di negeri kita ini. Itu kerja mereka, bukan kerja kita. Maka kita harus menghargai mereka. Kalau lihat kita keburukannya, lihat kita sendiri, kita pun juga banyak keburukannya. Kalau kita kelemahan orang, kita lebih banyak lagi kelemahannya. Sehingga kita ini bisa tawadu. Man tawadu alillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tawadu. Dan kita bisa menghormati orang. Kita menghormati orang, hanya timbul kasih sayang. Lihat orang itu. Jangan kita ada perasaan orang ini enggak pernah punya jasa sama saya. Untuk apa saya menghormati dia? Saya merasa enggak pernah dia berbuat baik sama saya. Jangan begitu. Ketika orang itu sholat bersama kamu, maka berarti dia ini sudah membantu kamu bermiliar-miliar rupiah kalau dihitung. Triliun-triliun rupiah. Karena kalau kita ini sholat sendiri kan dapat pahala satu. Kalau dua orang dapat pahala 27. Kalau tiga orang tambahnya lagi. Semua orang yang pernah sholat dengan kita itu, Masya Allah itu sudah berjaga sama kita. Kita harus sayangi dia. Seolah-olah dia ini baru ngasih duit kita berapa triliun begitu. Kira-kira kita sayangnya apa enggak? Orang itu jahat sama kita. Sukanya mencaci kita, ngerasani kita. Kita itu bawa duit kepada kita 10 miliar. Silakan Pak ini hadiah untuk Bapak. Kira-kira kita ini marah apa enggak kira-kira? Enggak mau. Oh enggak, Alhamdulillah. Seluruh salah kamu sudah saya maafkan. Dunia akhirat, zahir batin, tak anak cucu saya. Nah, karena dikasih duit 10 miliar, kok. Ya, sholat bersama kamu itu lebih dari 10 miliar. Loh, dia ini gak pernah sholat sama saya. Ya, salahnya kamu, kenapa kamu gak sholat sama dia? Nah, sholat dong sama dia, dia dapat barokahnya. Kalaupun dia tidak sholat sama kamu, ketika dia sholat di rumahnya, kemudian dia doa, ihdinash shirotol mustaqim, kamu dapat bagian barokahnya dia juga. Pokoknya umat Islam ini semua seluruh bina sudah berjasa sama saya. Begitu semoga. Insyaallah malaikat. Umat Islam yang di pucuk gunung sana malaikat, pucuk gunung. Bahkan dia ini sholat juga belum bisa. Bisanya cuma Allah, Allah, Allah. Dengan barokahnya dia mengucapkan Allah, Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, seluruh dunia ini masih bisa jalan. Ini kan hadis Nabi itu. Maknanya apa? Maknanya kata para ulama, semua umat Islam itu yang baru bisanya baru bunyi Allah, Allah itu sudah berjasa sama kamu. Itu ikut menjalankan matahari itu orang itu. Ikut menjalankan bulan, ikut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka sudah berjasa sama kamu. Harus kamu sayangi dia sebagai orang yang sangat berjasa. Seorang ulama mengatakan, kalau kamu memandang orang Islam, pandanglah dia ini menurut pandangan syariat. Pandangan syariat apa? Semua orang Islam akan jadi raja di surga. Maka kamu pandang semua umat Islam ini calon-calon raja semua. Maka kamu hormati dia. Kalau kamu memandang umat Islam tidak dengan cara begitu, berarti kamu itu belum memandang orang sesuai dengan agama. Kamu memandang orang dengan mata kebendaan. Kamu masih orang ahli benda katanya. Jadi kalau memandang orang ini calon presiden Indonesia, kira-kira bagaimana? Kalau di sini ada calon presiden duduk, pasti banyak orang yang ngerumuni. Pasti banyak orang yang menghormati. Padahal baru calon nih, belum jadi. Begitu juga umat Islam ini bukan calon presiden Indonesia, calon raja di surga. Bagaimana kita tidak menghormati? Berarti kita ini jelek semuanya kan? Hati kita masih buruk. Walaupun kita bicara akhirat-akhirat, sebetulnya kita ini belum memandang sesuatu dengan pandangan akhirat. Kalau pandangan akhirat, yo namanya raja itu orang Islam itu pandangan akhirat. Namanya orang kaya itu ya orang Islam itu. Ini orang khawas. Kok khawas kenapa? Karena mobilnya banyak, pabriknya banyak. Nah itu kamu di pandangan dunia. Orang khawas itu siapa? Orang yang Islam itu orang khawas. Ya, sudah punya rumah dari intan, dari emas. Bagaimana tidak khawas dia ini? Ya ini khawas, khawasul khawas. Ini maksudnya supaya kita ini menghormati ini khawas, istilah begitu kan istilahnya orang tablet saja semuanya kan. Kalau istilah akhirat khawas itu ya orang Islam itu. Kita hormati mereka, kita sayangi mereka, kita hadirkan mereka semuanya ke istimak kita. Dengan penuh kecintaan. Ini orang Islam biasa. Bagaimana kalau orang Islam yang rajin sholat? Bagaimana kalau orang-orang sholat? Bagaimana para ulama? Kita harus lebih-lebih lagi menghormati dan mencintai mereka. Kalau kita ini melihat ulama tidak mencintai mereka, berarti pandangan itu pandangan dunia. Bukan pandangan akhirat. Di akhirat itu sebenarnya kan Nabi mengatakan sahibu liwa'il ulama Mu'adz bin Jabal. Nanti di akhirat itu para ulama itu pun ada tempat khusus. Ada benderanya yang membawa Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang di akhirat saja ada benderanya, ada tempat khusus kok. Di tempat istimak kita enggak dikasih tempat itu gimana? Ini mujahadah Pak Kiai, mendapat hidayah, ambil nasi sendiri, bekal sendiri, pulang-pulang sendiri, datang-datang sendiri. Baru nanti dapat hidayah. Kalau minta dikhidmati saja, enggak dapat hidayah nanti Pak Kiai. Langsung Pak Kiai taubatan nasuha, enggak mau datang lagi sudah. Kapok, saya kumpul orang nabai, kapok sudah. Tobat. Coba kita bikin suasana yang baik-baiknya istimak kita. Insya Allah mulai. Ini penting kemalikan. Dan ini bukan istilahnya kita ini mau rekayasa buat-buat, bukan. Dan ini memandang akhirat. Kalau kita memandang akhirat, kita akan menghormati semua umat Islam. Apalagi para ulama, apalagi orang-orang soleh. Orang-orang biasa saja kita anggap luar biasa kalau kita memandang akhirat. Nabi mengatakan, senantiasa berbuatlah kebaikan kepada orang-orang miskin. Karena satu saat mereka itu punya negara-negara nanti di akhirat, katanya. Fa'ina lahum daulah, nanti mereka itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Ini kita harus menghormati semua orang lain lah. Porong istimak kita kan. Jangan kita melihat orang ini keluar sebelum. Nah, kita ini mau ikrom, bukan mau nilai itu. Itu bagiannya tim taksil nyatat-nyatat itu. Kita ini mau menghormati orang. Kita tidak tahu nanti di akhirat bagaimana. Yang sudah keluar itu sebenarnya akhirnya bagaimana. Yang belum keluar akhirnya juga bagaimana, kita tidak tahu. Banyak orang kafir, akhir-akhirnya jadi wali. Banyak orang soleh, akhir-akhirnya pensiun. Nah, kita tidak tahu mereka. Nah, kita ini pokoknya menghormati orang saja. Wah, saya menghormati orang karena Allah, saya dapat pahala. Udah, itu aja. Tidak usah. Ini orang ini ada katanya begini, katanya begitu. Itu kita nanti tidak jadi istimak kalau begitu. Semua orang Islam adalah saudara saya, zahir batin dunia akhirat. Karena Allah. Kata para ulama, kalau orang itu baik sangka, dia tidak akan disalahkan oleh Allah pada hari kiamat. Tapi kalau orang itu buruk sangka, maka kalau dia keleru, nanti urusannya akan banyak di akhirat. Kita baik sangka aja. Kok ternyata keleru? Itu kita gak salah. Kita baik sangka kok. Tapi kalau buruk sangka ternyata keliru, urusannya panjang nanti pada hari kiamat. Yang mulaikan Allah SWT, baik sangka sama semua umat Islam. Tapi bukan berarti tidak hati-hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahtarisu minan nas min ghairi ayat wiya anhum bishrohu. Dalam hayat sahabat jilid satu itu, sifat-sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu selalu berhati-hati dari manusia. Beliau ini hati-hati begitu. Min ghairi ayat wiya anhum bishrohu. Tapi senantiasa ramah. Ramah, senyum, dekat dengan manusia. Tapi hati-hati. Tapi hati-hati. Kita harus hati-hati. Kata apa kok jamaah hati-hati. Nata markas kita. Nata mahala kita harus hati-hati. Tapi jangan hati-hatinya itu jadi kita tembrut. Kayak marah. Jorisau marah. Jangan gitu. Kalau mau nangis nanti jam 3 malam. Ketika gak ada orang. Jangan ketika ada orang. Risau. Kalau ada orang tuh tersenyum. Insya Allah mereka. Tersenyum itu bagian dari sedekah. Kita enggak punya uang. Ataupun punya uang tapi kita ini bakhil. Tapi jangan sampai bakhil dari senyuman. Insya Allah mereka. Jangan sampai bakhil dari senyuman. Senyum pada orang Islam itu satu pahala. Kemuliaan Allah SWT. Iman yang lurus, ibadah yang lurus. Muamalah kita, kerja-kerja kita, kita bersihkan betul-betul semuanya kan. Orang itu kalau makannya haram semuanya kan. Kerja agama itu lama-lama oling di tengah jalan, gak kuat. Harus, makanan kita ini harus halal. Kita bersihkan betul kerja-kerja kita secara bertahap-tahap. Kita memang tidak bisa membetulkan muamalah kita secara langsung. Tapi kita pikir. Bertata bagaimana sedikit-sedikit-sedikit akhirnya dibersih betul. Karena orang itu kalau makanannya haram. Masya Allah. Kefahamannya pada agama itu sedikit. Bahkan kata para ulama. Apalagi kok haram. Syubhat saja. Makanan yang tidak jelas itu bikin orang pikirannya juga tidak jelas juga. Sehingga kalau memahami apa-apa itu simpang siur. Simpang siur. Gimana tuh ini, gimana ini. Saya gak ngerti loh maksudnya apa ini. Melihat kerja-kerja agama ini sulit. Kok sulit sekali. Ini termasuk sebabnya makan syubhat. Syubhat itu apa? Yang tidak jelas itu tuh halal itu namanya syubhat. Kalau yang haram itu apalagi itu. Ya saya ini masih banyak syubhatnya bagaimana? Makanya banyak istighfarnya. Banyak istighfarnya. Usaha lagi. Orang yang makan haram atau makan syubhat dengan niat mau meninggalkan tidak sama dengan yang memang sudah Enggak ada niat untuk tobat. Harus diperbaiki betul. Kata para ulama ini hadis-hadis juga. Kalau orang makan haram, doa-doanya enggak makbul. Nah terus bagaimana Pak? Saya ini masih banyak haramnya gimana? Tobat. Sebelum doa tobat. Ya Allah, saya tidak akan makan haram lagi. Terimalah doa saya. Insya Allah malaikat. Muasyarah yang baik dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan istrinya. Ini ukuran juga malaikat. Seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa tandanya saya ini baik? Maka Nabi mengatakan, kalau tetangga-tetangga kamu mengatakan kamu baik, ya berarti kamu tuh baik. Kalau tetangga-tetangga kamu mengatakan kamu buruk, berarti kamu ini buruk. Kalau istilahnya orang Jawa, kalau makom hidup berarti baik ini. Kalau makom enggak hidup berarti enggak bisa kumpul orang, ini kurang baik. Jawa melihat. Tapi ini untuk saya, bukan untuk nilai orang. Oh, kamu makom enggak hidup berarti kamu itu orang jahat kamu. Ini nilai. Agama itu untuk memperbaiki diri saya, bukan untuk menjelek-jelekan orang. Kata Maulana Umar, ada orang miskin tiap hari baca fadilahnya sedekah. Ada orang-orang kaya tiap hari yang dibaca mengenai bahayanya minta-minta. Maka ditanya oleh ulama, kamu ini kok aneh ya, orang miskin kok tiap hari yang kamu baca fadilah sedekah aja. Kenapa? Ya nanti kalau saya datang ke orang kaya kan sudah punya dalil Pak ini. Oh, jadi kamu niat kamu itu mau minta-minta gitu loh. Iya, oh begitu. Nah kamu orang kaya, kok tiap hari yang dibaca bahayanya minta-minta itu gimana? Apa kamu mau minta-minta? Enggak. Nanti kalau ada orang minta-minta tempat saya, dalilnya kan sudah ada. Bahaya, enggak boleh minta-minta. Nah itu. Itu namanya belajar agama untuk orang, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi bahaya ini semuanya. Jadi kita agama ini untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk menjelekkan orang. Maka yang kita baca, fadilahnya para ulama, fadilahnya orang soleh, fadilahnya orang Islam. Lalu kita bisa menghormati mereka. Insya Allah malaikat, muasyarah kita harus baik. Muamalah kita harus baik, akhlak kita harus baik juga. Akhlak itu sikap hati semuanya. Kalau muasyarah itu sikap zahir kita, sopan santun kita lah misalnya muasyarah itu. Nah kalau akhlak itu sikap hati kita, bagaimana hati ada tawadhu. Kadang-kadang orang itu zahirnya tawadhu, kepalanya selalu ke bawah aja, tapi hatinya sombong. Nah, ini namanya ini muasyarahnya baik, akhlaknya enggak baik. Kepalanya menunduk, tapi jangan ngantuk loh mananya. Nah, menunduk ngantuk dan malas. Kepala menunduk, hatinya merasa ini orang lebih baik dari saya, orang lebih baik dari saya, ini sholatnya lebih baik dari sholat saya, ini pikirnya lebih baik dari pikir saya. Ini bayarnya lebih baik dari bayar saya. Ini imannya lebih tinggi dari saya. Ini dakwahnya lebih baik dari saya. Umurnya lebih tua dari saya. Kita melihat kebaikan-kebaikan orang, itu namanya tawadhu. Insyaallah malaikat. Man tawadhu anillah rafa'ullah. Siapa yang tawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita ini ingin jadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, lihat orang itu kebaikan aja. Kalau lihat dirinya sendiri, keburukan yang kita lihat. Kekurangan saya ini, maka kita jadi tawadhu. Kalau tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau melihat kebaikan orang, akhirnya kita bisa ikram, akhlaknya jadi baik. Kalau akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Insyaallah malaikat. Nah ini ngasih malaikat Allah Ta'ala. Ini sekedar menggulakan arah malaikat. Tapi yang penting lagi kita ini harus korban ya mereka, meningkatkan pengorbanan kita karena sudah menjadi sunnatullah. Perkembangan-perkembangan agama itu adalah dengan pengorbanan. Baik diri kita maupun umat. Syaikh Yusuf Rahimullah mengatakan, agama maju dengan mujahadah, dunia maju dengan syahwat. Dunia itu maju kalau kita turuti nafsu kita. Ini mobil, wah kurang bagus, perbaiki lagi. Kurang bagus, perbaiki lagi. Akhirnya mobilnya tambah bagus. Jadi kalau kita ikuti nafsu, maka dunia kita ini naik. Kalau kita mujahadah, agama kita naik. Oh, ini keluar saya perlu saya tingkatkan, sholat saya perlu saya tingkatkan, pengorbanan saya perlu saya tingkatkan, tawadhu saya perlu saya tingkatkan, kesatuan hati kita perlu saya tingkatkan. Assalamualaikum warahmatullah. Kesatuan hati itu penting loh assalamualaikum. Kata para ulama, walaupun umat Islam ini, inilah pentingnya ijtima ini. Ini terakhir ini, poin terakhir ini. Umat Islam ini kalau satu hati, rukun. Walaupun imannya masih lemah, amalnya masih lemah, Allah akan datangkan pertolongannya. Tapi kalau umat Islam ini bertengkar satu sama lain, walaupun imannya kuat, amalnya kuat, tidak akan datang Nusratullah. Coba kita renungi mereka ini. Ini perkara besar mereka. Ini Bani Israel mereka imannya lemah, amalnya lemah. Tapi ketika satu hati, lautan dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berjalan di lautan, kering lautan, Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Padahal imannya masih lemah. Kok tahu imannya masih lemah? Itu loh Bani Israel itu, setelah Fir'aun dihancurkan, mereka berjalan di tengah lautan. Lautan menjadi jalan raya, jalan tol. Melihat orang-orang pada menyembah berhala. Mereka ini usul kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Hei Nabi Musa, saya usul, kami mbok ya dibikinkan berhala begitu, katanya. Usul kepada Nabi sebenarnya kan. Bukan usul minta markas. Usul untuk supaya dibikinkan berhala. Usulnya pada Nabi. Ini kan kurang ajar betul sebenarnya kan. Jadi imannya itu betul-betul sangat lemah. Tapi ditolong oleh Allah. Kenapa? Waktu itu mereka satu hati. Maknanya, nah ini... Maknanya, kesimpulannya, kalau kita enggak satu hati, berarti kita ini sudah ngalamat kalah. Kalah sudah. Tapi kalau satu hati, walaupun lemah, ya, ngantuan, banyak, bawa HP, HP-nya tiga. Tapi satu hati, ini nanti pertolongan Allah masih banyak datang. Insya Allah, malaikan. Tapi kalau enggak satu hati, walaupun kuat metendeng, sudah itu bahaya besar. Insyaallah melekan. Kalau satu hati kita, kita jaga dulu satu hati di rumah kita, dengan seluruh keluarga kita, satu hati di mahala kita, di halaka kita, di markas kita, seluruh Indonesia. Bahkan satu hati dengan seluruh umat Islam melekan. Tidak satu hati dengan orang tablik saja, tidak satu hati dengan seluruh umat Islam, maka istimak kita nanti mau mengundang seluruh umat Islam. Bukan hanya istimak itu maksudnya, dengan kita dikasih tahu oleh para masyayikh untuk mendatangkan orang-orang baru di istimak kita, maknanya apa itu maknanya? Supaya kita ini bisa baik, bisa ikram, bisa dekat dengan seluruh umat Islam di seluruh negeri kita ini khususnya. Insyaallah amalkan. Amalkan Allah Ta'ala. Untuk itu kita punya takaza amalkan. Bagaimana ada orang-orang yang keluar sebelum istimah dan keluar setelah istimah. Ada orang-orang yang keluar setelah istimah. Kalau kedua-duanya sebelumnya dan setelahnya ya lebih bagus lagi. Maka yang dari musyawarah ini yang belum terdaftar untuk keluar, silakan berdiri ke taskil. Taqabbalallah. Jazakumullah. Silakan berdiri semuanya kan. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, akhirat di depan saya, terus berdiri. Taqabbalallah. Mari tuan, insyaallah silakan berdiri insyaallah. Yang mau berangkat selepas musyawarah ini, silakan. Silakan berdiri, silakan. Berdiri terus menuju ke jamaah taskil insyaallah. Ke sebelah selatan. Silakan, silakan. Taskil selatan, monggo. Silakan tuan-tuan. Mari tuan-tuan, silakan. Langsung berjalan ke sebelah selatan. Yang mau berangkat selepas musyawarah ini. Silakan.